beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Kidula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra-TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-255 ini, didukung oleh para pemain, Rusli sebagai Rangga Lawe, Petrus Urspon sebagai Jaya Gatwang, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Margaret sebagai Dewi Sambi, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Yvonne Rose sebagai Saka Wuni, Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Marta sebagai Kertabaya, Harry Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, Insan sebagai Orang Desa, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Juni sebagai Nambi, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Demikianlah, hari itu, tanggal 20 bulan Caitra tahun 1293, badai telah mengamuk di atas kota Kediri atau kota Panjalu, atau biasa juga disebut kota Daha. Prajurit-prajurit Majapahit yang bergabung dengan tentara Tartar dapat melumpuhkan pertahanan prajurit-prajurit Kediri. Setelah lepas tengah hari, maka pertempuran segera menjadi reda. Prajurit-prajurit Kediri banyak yang terbunuh. Sisanya menjadi tawanan atau lari tunggang-langgang. Patih Kebumundarang juga sudah terbunuh di tangan Lembu Sora. Sementara Rangga Lawe dapat melukai Empu Renteng dengan keris megalamatnya. Panglima Ike Meza, Panglima Kausing, dan Panglima Sipi terus memimpin pasukannya untuk mengadakan pembersihan di dalam kota Kediri. Sementara itu, di dalam istana Kediri, Prabu Jaya Katuang tidak mau menyerah begitu saja. dengan tombaknya yang bernama Sarpasena. Beliau terus mengadakan perlawanan. Bahkan Raja Kediri tersebut dapat membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Ranggalawe menjadi naik pitam. Bekas pendekar Tuban yang akhirnya dapat menjabat menjadi Senopati Agung Kerajaan Singasari itu kemudian mencabut kerisnya. Prabu Jayakatwang segera menghentikan perlawanannya dan mundur beberapa langkah begitu melihat Ranggalawe menggenggam keris. Maaf, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu tetap melawan, maka kami terpaksa harus menggunakan jalan yang paling mudah. Barangkali kami terpaksa membunuh Gusti Prabu Jayakatwang. Ranggalawe, aku pun seorang pendekar. Aku adalah Raja Pendekar. Aku dapat menjadi raja di Kediri ini juga berkat pertempuranku melawan Prabu Kertanegara. Aku bukanlah orang yang suka bermalas-malasan. Aku pun mampu bertarung sampai titik darah penghabisan. Kalau begitu maaf, Gusti Prabu. Kami semua hanya sekedar menjalankan perintah. Ranggalawe memburu dengan keris mega lama. Prabu Jayakatwang menjadi kelabakan seketika. Lembu Sora tidak mau tinggal diam. Dengan pedangnya yang berukuran besar dan panjang, ia terus menggebrak Raja Kediri itu. Sekitar 20 orang prajurit Majapahit berjaga-jaga di sekitarnya. Prabu Jayakatwang akhirnya merasa terdesak. Permainan tombaknya sudah tidak begitu berbahaya lagi, karena rupanya tenaganya mulai terkuras habis. Tapi Jayakatwang masih mengadakan perlawanan sengit. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia berusaha membendung serangan-serangan musuhnya. Suatu ketika Ranggalawe dapat melihat kesempatan yang sangat bagus. Prabu Jayakatwang menusukkan ujung tombak. Ranggalawe berselip ke kanan. Prabu Jayakatwang hampir saja tergelintir jatuh karena harus menghindari sambaran pedang Lembu Sora. Pada saat itulah, Ranggalawe menusukkan ujung keris mega lama ke lambung kanan sang Prabu. Prabu Jayakatwang terperangah, matanya mendelik. Raja Kediri itu menjadi terhuyung-huyung sesaat lamanya. Lembu Sora memberikan isyarat. Ranggalawe, Rekrian Demung dan Gajah Biru segera mundur beberapa langkah. Prabu Jayakatwang nampak kesakitan, tubuhnya menjadi limbung. Jadi aku telah dikalahkan. Jayakatwang telah dikalahkan. Dinda Nararya Turuk Bali. Aku akan segera menyusulmu, Dinda. Sudah, cukup Ranggalawe. Kita sudah menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Benar, Paman Lembu Sora. Sekarang apa yang akan kita lakukan, Paman? Kita bergabung saja dengan pasukan Tartar yang mengadakan pembersihan di dalam kota Kediri. Sambil kita menunggu kehadiran Gusti Sang Ramawijaya. Sementara itu, di pinggiran kota Kediri, Empu Bajil dan Dewi Sambi masih bertarung melawan banyak kapuk yang dibantu prajurit-prajurit Majapahit. Dengan tongkat pencabut rohnya, Empu Bajil berhasil merobohkan beberapa orang prajurit. Sementara Dewi Sambi menggunakan aji tapak wisa untuk membunuh lawan-lawannya. Banyak kapuk merasa geram melihat prajurit-prajuritnya terbunuh dan terluka. Karena itu dia segera menggunakan jurus lengan seribu untuk menyerang Empu Bajil dan Dewi Sambi. Tapi Mpu Bajil dan Dewi Sambi bukanlah seorang pendekar sembarangan. Banyak kabuk merasa kerepotan melayani mereka berdua, sekalipun dibantu prajurit-prajurit Majapahit yang masih ada. Tinggal dibantu 11 orang prajurit Majapahit yang masih tersisa. Mendadak pada saat itu Arya Kamandanu dan Sakawuni datang berkuda. Mereka langsung terjun ke kaca pertempuran. Dengan pedang naga puspanya, Arya Kamandanu segera memburu Mpu Bajil. Sementara Sakawuni dengan jurus angin lengan seribunya menghadang serangan-serangan Dewi Sambi. Melihat keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenangkan pertarungan, Mpu Bajil menarik tangan Dewi Sambi. Kedua pendekar itu melompat ke atas punggung kudanya masing-masing. Dan sebentar kemudian mereka sudah memacu kudanya sekencang-kencangnya. Apa? Tidak, Sakawuni. Ayahmu masih dalam keadaan segar bugar. Hanya sayang, dua penjahat negara itu berhasil melarikan diri. Biarkan saja mereka melarikan diri, Ayahanda Banyak Kapuk. Hanya dengan berdua saja mereka tidak dapat berbuat banyak lagi. Bagaimana suasana pertempuran di alun-alun Kediri? Kita sudah berhasil memenangkan pertempuran itu, Ayah. Sekarang istana Kediri sudah dapat direbut. Pasukan Tartar sedang mengadakan pembersihan di dalam kota Kediri. Iya. Bagaimana dengan Gusti Sanggramawijaya? Gusti Sanggramawijaya mengejar Arda Raja yang melarikan diri, Ayah. Entahlah, apakah sekarang sudah kembali atau belum? Kalau begitu, mari kita segera kembali ke istana Kediri. Kita bantu pasukan Tartar mengadakan pembersihan. Banyak Kapuk segera melompat ke arah punggung kudanya. Demikian juga Arya Kamandanu dan Sakawuni, yang kemudian diikuti prajurit-prajurit Majapahit yang masih tersisa. Mereka pun segera berkuda menuju Istana Singhasari. Arya Kamandanu dan Sakawuni tidak segera datang, Banyak Kapuk tentu sudah bisa kita binasakan. Kupikir kita tidak perlu membunuh orang itu, Kakang. Lebih baik kita memikirkan masa depan kita sendiri. Apa maksudmu? Jelas. Kediri sudah runtuh hari ini. Pasukan Prabu Jaya Katuang sudah kucar-kacir. Kukira istana Kediri sudah diduduki tentara musuh. Tak ada yang bisa kita lakukan kecuali mencari tempat persembunyian, Kakang. Paling tidak untuk sementara waktu. Aku masih penasaran, Sambi. Selama orang yang bernama Arya Kamandanu itu masih hidup, aku tetap masih belum puas. Suatu ketika, dia harus mati di tanganku, dan pedangnya yang ampuh itu harus dapat kurebut. Hal itu masih bisa kita pikirkan lain kesempatan, Kakang Bajil. Ya, benar, Sambi. Kita masih mempunyai banyak waktu. Biarlah Kediri runtuh. Biarlah Jaya Katuang terbunuh. Sekarang kita tidak perlu merasa terikat pada siapapun juga. Kita akan berdiri sendiri sebagai pendekar bebas. Kita masih bisa berjuang. Kita masih bisa berangan-angan. Dan sekalipun kita berjuang tanpa bendera ataupun tanpa dukungan orang-orang pemerintah, kita masih akan bisa merupakan hambatan besar bagi Sang Kramawijaya dengan Majapahitnya. Itulah tujuan kita sekarang, Sambi. Kita harus bisa menjadi duri dalam daging bagi Majapahit. Oh iya, Kakang Baja. Bagaimana dengan Kakang Renten? Hati Renten rupanya terluka cukup parah. Tapi ada baiknya kita cari dia. Ayo, Sambi. Mari, Kakang Baja. Mudah-mudahan saja kita dapat menemukan Kakang Renteng secepatnya. Malam itu, desa Canggo diliputi kelengangan yang mencekam. Cahaya pelita minyak jarak memancar di halaman rumah kepala desa Canggo yang bernama Kertabaya. Nampak beberapa orang prajurit Kediri berjaga-jaga di pintu halaman. Sementara di ruangan tengah Kilurah Kertabaya sedang menerima kehadiran Arda Raja. Setelah melihat prajuritnya kocar kacir dan Kebomundarang terbunuh, Arda Raja melarikan diri bersama beberapa orang prajurit pengawal-pengawal pribadinya. Dia langsung menuju ke desa Canggo. Ya. Jadi Gusti Arda Raja belum mengetahui perkembangan selanjutnya? Belum, Kilurah. Tapi sepertinya perkembangan selanjutnya merupakan mimpi buruk yang harus diterima oleh pemerintah Kediri. Prajurit kami sudah kucar-kacir. Puluhan ribu terbunuh. Dan sebagian mereka mayatnya mengapung di permukaan sungai Berantas. Iya. Kukira Kediri sudah runtuh malam ini. Entahlah, apa yang terjadi dengan Ayanda Prabu Jayakatwang? Aku sendiri tidak tahu. Ah, sungguh-sungguh peristiwa yang tidak pernah diduga. Kukira semua ini kesalahan Ayanda Prabu sendiri. Ayanda Prabu terlalu memandang enteng Sang Ramawijaya. Sejak dulu, aku sudah sering kali memperingatkan bahwa Sang Ramawijaya tidak bisa dipercaya perkataannya. Bahwa Sang Ramawijaya suatu ketika pasti bisa membuat kesulitan besar bagi pemerintah Kediri. Menolong dan mengampuni Sang Ramawijaya sama halnya memelihara seekor anak macan. Hal ini sudah berulang kali kukatakan. Tapi Ayanda Prabu terlalu banyak pertimbangan. Dan sekarang beginilah akhirnya. Oh, iya. Baiklah, Gusti Arda Raja. Hamba kira untuk sementara waktu, Gusti bisa bersembunyi di rumah kediaman hamba. Hamba kira desa Canggu cukup aman. Apa kau yakin bahwa desa Canggu aman, Kilurah? Iya, hamba yakin, Gusti. Desa Canggu cukup jauh letaknya dari Istana Kediri. Lagi pula desa ini tidak terlalu menyolok, karena hanya merupakan desa kecil di pinggiran pantai. Gusti Arda Raja tidak perlu khawatir. Kami sekeluarga akan berusaha melindungi Gusti dari incaran prajurit-prajurit Majapahit. Terima kasih, Kelurah. Kau ternyata seorang kepala desa yang bisa membalas budi. Ah, sudahlah, Gusti. Hamba hanyalah seorang lurah desa. Sudah sepantasnya hamba berbakti kepada Gusti Arda Raja. Bagaimanapun keadaan Gusti sekarang ini, jarang seorang kepala desa mempunyai sikap seperti yang kuperlihatkan padaku malam ini, Kilurah. Kebanyakan mereka hanya mau enaknya saja. Mereka suka menjilat padaku. Mereka meminta bantuan ini, bantuan itu padaku. Mereka seperti anjing-anjing penurut. Mereka tidak pernah mempunyai pendirian yang tegas. Mereka hanya bisa bilang, ya Gusti, ya Ulat Gusti Arda Raja. Mereka tidak pernah berani berkata tidak di depanku. Tapi apa yang kemudian mereka lakukan? Setelah melihat diriku jatuh terkelungkup seperti ini, ternyata mereka hanyalah sekumpulan tikus-tikus cecuruk. Mereka tidak pernah berani ambil bagian dalam kesulitan-kesulitanku. Tapi sikap dan pendirianmu ternyata lain, Kilurah. Suatu ketika nanti, kalau aku dapat bangkit kembali, kaulah orang pertama kali yang akan mendapat balasan atas jasa-jasa baikmu, Kilurah. Oh, sudahlah, Gusti. Janganlah Gusti berpikir terlalu jelimet. Sekarang ini keadaan Gusti sedang gawat. Lebih baik Gusti istirahat untuk menenangkan pikiran. Iya, Kilurah. Aku juga merasa lelah sekali. Aku ingin istirahat Aku ingin tidur sebentar, Kilurah. Ampun, Gusti. Sebaiknya prajurit-prajurit yang berada di halaman itu disuruh bersembunyi saja, Gusti. Sebab kehadiran mereka bisa mencurigakan. Terserah padamu, Kilurah. Aku menurut saja. Lakukanlah apa yang kau anggap lebih baik. Malam ini, ku bukan lagi berhadapan dengan Arda Raja, dengan seorang pangeran Fatih. Melainkan, kau hanya berhadapan dengan seorang pelarian. Daerah apa ini namanya, Paman Ramapati? Ampun, Gusti. Kalau tidak salah, di depan itu adalah desa Canggo. Benar, Gusti. Kalau kita terus mengikuti jalan berbatu ini, kita akan segera tiba di desa Canggo. Iya, iya. Kita sudah kehilangan jejak, Paman. Kelihatannya begitu, Gusti. Tapi sebaiknya kita terus mengejar ke desa Canggo. Siapa tahu ada raja bersembunyi di sana. Baru saja Sang Ramapati menyelesaikan kata-katanya, mendadak seorang warga desa berlari-larian ke arah mereka. Ampun, Gusti. Ampun, beribu ampun. Apakah Gusti adalah prajurit-prajurit dari Majapahit? Benar, Bapak Tua. Ketahuilah, yang duduk di atas kuda itu, yang berada di tengah-tengah kami inilah, adalah Gusti Sang Ramawijaya, kepala pedukuhan Majapahit. Ampun, Gusti, hamba tidak tahu. Ampun, apakah Gusti bermaksud mencari prajurit-prajurit Kediri yang melarikan diri? Ya, apakah kau melihat mereka, Pak Tua? Hamba melihatnya, Gusti. Kalau tidak salah, mereka bersembunyi di rumah kediaman kepala desa Canggo. Mendengar apa yang baru saja dikatakan orang desa tersebut, Tiah Sang Ramawijaya, Nambi dan Ramapati merasa sangat lega. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke desa Canggo saat itu juga. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Apa yang akan dialami oleh Arda Raja, Putra Jaya Katwang itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.